Mexicana Cumbia. Kau takut sayang seakan kembali. Oh, saya pergi hanya sebentar dan bukan untuk memiliki kastinggal koi. Saya harap kau bisa untuk mengerti. Ini saja janji pastikan saya tepati. Siyo sayang, nanti saya rindu kau sekali. Sabar sayang, saya pasti akan kembali. Terlalu saya cemas, apa kabar di sini? Baik-baik saja sayang, tak perlu kau khawatir akan saya. Yang saya mau kau di situ setia, tunggu saya balik untuk lama lagi satu berkemas dan bergegas pulang karena jauh dari koi sa lemas. Kau berlaut sedih saat kau putangan sa lepas. Angin tolong sampaikan rindu ini pada dia. Sampaikan bahwa sa jaga depu cinta setia. Meski tak bisa jarak geng pandangan tak pele. Sabar sayang takkan lama lagi sa pasti balik. Benar kata Dylan, rindu tu berat. Saya kesepian saat terdekat. Setiap malam selalu saya ingat. Tujuh kepala muka sampai tubuh keringat. I want to be close to you, and I want to feel the kiss. Because this love for you, I want to go home to love for me. No love, please trust me dar. Kalau saya di sini setia. Really I love you until I come back. Dan aku bahagia. Setingginya gelombang laut terwis selatai. Ada rindu tu koi sosok yang paling saya. Sabar sayang, saya pasti akan kembali. Terlalu saya cemas, apa kabar di sini? Baik-baik saja sayang. Tak perlu kau khawatir akan saya. Yang saya mau kau di situ setia. Tunggu saya balik untuk tunggu bersama. Jaga hati, jaga mata, jaga cinta, dan tunggu sepulang. Sayang jangan untuk kau meragukan. Percaya sah dan mari kau dengarkan. Sa di sini aman aman jaga cinta baik baik. Percaya sa kan pulang untuk kau. Satrakan mungkin lupakan koi dan ingin pergi menjauh teryakin. Rindu menyiksa di malam yang dingin. Tetap menanti semua janjikan sa tepati. Bersabar hingga sa kembali. Tunggu sa balik untuk koi Rindu genggaman tangan angan. Berandaikan ada dekapan dalam dinginnya malam. Sesampaikan akan rindu yang penuh jebakan. Sepi berbisik ku sedang sedih. Nanti saya hadir bersama dengan rombulan. Ingat waktu saya pergi. Saya janji sama kau saya pasti pulang. Malam biarkan berlalu bersama dengan mimpi yang temukan rindu. Dan di pagi yang baru percaya sepuraga menanti di pintu. Bawakan bunga nanti di rumah. Sabar yang semua kerinduan yang menyiksa kau katanya berat. Saya ganti semua dengan kecupan. Sabar sayang, sabar pasti akan kembali. Terlalu